nadai panjat. Ya. Mambengi? Gak. Oh gak, mate aku nek mambengi. Spesial untuk Ogal semuanya. Dulur-dulur yang di sana dua jarinya diangkat dong. Biar kita damai. Pada dirimu hanyalah sebatas.